pada Selasa malam Rabu tanggal 5 Zulhijjah 1435 Hijriah ini kembali duduk bersama mengkaji kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga amal kita menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan bab istihbab tabshir, bab anjuran untuk memberikan kabar gembira. Dan bab ini di dalam kitab Riyadhus Salihin adalah bab yang ke-95. Dan di dalam buku yang saya pegang, kita membaca hadis yang ke-710. Mungkin berbeda oleh sebagian cetak, akan tetapi babnya adalah anjuran untuk memberikan kabar gembira. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk-duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin. Bersama kami ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di dalam bersama beberapa orang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min baini adhhurina fa abta'a alaina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun dari sisi kami dan beliau tidak kembali lagi kepada kami. Bangun kemudian pergi dan tidak kembali lagi. Wa khashina an yuqtata'a dunana fa wa faz'ana fa qumna. Dan kami takut beliau terhalang untuk menemui kami. Maka kami pun bersegera bangun. Fa kuntu awwala man faz'a. Dan aku orang yang pertama kali bangun. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka aku pun keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku di sini adalah siapa? Abu Hurairah. Hatta ataitu ha'itan lil ansari li bani Najjar. Sampai aku mendatangi ha'it, kebun yang dimiliki oleh seorang kaum Ansar dari keturunan Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Maka aku pun mengelilingi kebun tersebut. Yang mengelilingi ini siapa? Abu Hurairah. Yang mengelilingi ini Abu Hurairah, aku pun mengelilingi kebun tersebut. Apakah aku mendapati sebuah pintu untuk masuk ke dalam kebun tersebut? Falam ajid. Maka aku tidak mendapati satu pintu pun. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijuhu warubayya aljadwal as-saghir fahtafaztu. Ternyata ada rabi', yaitu sungai kecil yang masuk ke dalam kebun tersebut dari sumur yang ada di luarnya. Dari sumur yang ada di luarnya. Jadi gambarannya ada kebun, kemudian ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kebun tersebut. Beliau tidak mendapati pintu. Adanya cuma sungai kecil yang mengalir ke dalam kebun dari sumur yang ada di luarnya. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqal Abu Hurairah, lalu aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kebun tersebut, lalu beliau bertanya, apakah itu Abu Hurairah? Faqultu na'am ya Rasulullah. Lalu Abu Hurairah berkata, iya, benar wahai Rasulullah, ini Abu Hurairah. Qala ma sya'nuka? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa dengan engkau wahai Abu Hurairah sampai datang ke sini? Qultu kunta baina adhhurina baina dhahrina faqumta faabta'ta alaina. Lalu aku berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah, kenapa sampai menemui beliau? Wahai Rasulullah, engkau sebelumnya berada di samping kami, lalu engkau bangun, kemudian tidak terlihat lagi. Tidak terlihat lagi menemui kami. Fakhashina an tuqatta'a dunana. Maka kami pun takut engkau terhalang sesuatu menemui kami. Fafaz'na fakuntu awwala man faza. Maka kami pun terperanjat bangun, dan aku orang yang paling pertama terperanjat bangun untuk mencari engkau. Fa'ataitu hadzal ha'ita fahtafaztu kama yahtafizu tha'labu. Maka aku pun mendatangi kebun ini, maka aku keruk ya sungai kecil tersebut sebagaimana serigala mengeruk sungai kecil tersebut. Wa ha'ula'in nas wara'i, dan orang-orang pun ada di belakangku. Faqala ya Abu Hurairah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, wa a'tani na'laih, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku dua sendalnya. Faqala, lalu beliau bersabda, idhhab bi na'layya hataini, faman laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, pergilah dengan dua sendalku ini. Barang siapa yang kamu temui dari belakang kebun ini yang bersyahadat la ilaha illallah dengan yakin dari hatinya, maka berikanlah kabar gembira dia dengan surga. Ya, berikanlah kabar gembira dia dengan surga. Wa dzakaral hadits bi tulihi rawahu Muslim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis ini panjang dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Intinya ceritanya sudah kita pahami tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian suatu ketika langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari majelis tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak kembali atau lambat kembalinya. Para sahabat merasa cemas, kenapa tidak kembali atau lambat kembali bertemu, menemui dan duduk bersama dengan mereka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu terperanjat dan langsung bangun untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akhirnya mendapati di sebuah kebun yang dimiliki oleh kaum Ansar. Kaum Ansar dari keturunan Najjar. Kemudian ditemui oleh Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana dan diberikan tugas tadi, membawa sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang bertemu, yang ditemui oleh Abu Hurairah yang bersyahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat yang tersebut yakin dari hatinya, maka berikanlah kabar gembira dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah penjelasan tentang kesungguhan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk senantiasa berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk senantiasa bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita ingin, yang kita bisa pelajari, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penjelasan yang pertama ini adalah semestinya setiap muslim ya, dia senantiasa dekat dengan orang-orang saleh. Senantiasa berteman dengan orang-orang saleh. Sebagaimana para sahabat sering bermajlis dengan orang-orang saleh. Sering duduk-duduk bersama orang-orang saleh. Dan duduk-duduk bersama orang-orang saleh ini terdapat faedah. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisus salih wa nafikhil kir kamatsali kamatsal jalisus salih wa jalissu ka hamil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang saleh, teman duduk yang kita curhat mungkin kepadanya, yang kita mungkin berbagi dengannya, yang kita mungkin sering duduk-duduk bersamanya. Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk. Perumpamaan seorang penjual minyak wangi dengan pandai besi. Di sini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengamalkan ini. Senantiasa mereka berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka merasa kehilangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka senantiasa mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama. Semestinya kita berteman dengan orang-orang saleh, meluangkan waktu untuk berkawan dengan orang-orang saleh. Dan ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Kawan itu dia yang menarik kita. Ya. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan agama temannya, dengan kebiasaan kawannya, maka perhatikan kepada siapa dia dia berteman. Ya. Kita akan bisa menilai seseorang ketika siapa temannya. Kita akan bisa bersikap dengan seseorang ketika kita melihat siapa temannya. Makanya bertemanlah dengan orang-orang saleh. Sebagaimana Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka senantiasa bermajlis, berteman dengan orang-orang saleh. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari orang-orang di sekitar kita yang sudah lanjut usia, yang kebiasaan hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka memperhatikan kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok tidak datang-datang. Setelah keluar begitu lama kok tidak datang-datang. Nah, semestinya kita juga seperti itu. Dalam keadaan kita sekarang berinteraksi sosial dengan manusia, kapan ada para jamaah mungkin yang lanjut usia, kawan-kawan sepengajian ya, yang lanjut usia yang sudah tidak hadir lagi, maka bisa ditanya, dicari beritanya, kemana, sedang sakitkah, ngapain, dan semisal. Ini termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, yang meninggal dalam syahadat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini kabar gembira merupakan janji pasti, bukan hanya sekedar kabar gembira sebagaimana sebagian orang memberikan kabar gembira kepada saudara lainnya, Tidak, ini kabar gembira yang merupakan janji pasti. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, yakin dari hatinya dan meninggal di atasnya, maka dijamin masuk surga. Maka dijamin masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ucapan syahadat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, tapi harus ada konsekuensinya. Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk surga, enggak. Tapi ada konsekuensi-konsekuensinya. Yaitu maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah tersebut memang dia kunci surga. Tapi bukankah setiap kunci ada gerigi-geriginya? Setiap kunci ada gerigi-gerigi. Maka begitulah ucapan la ilaha illallah. Ada kewajiban-kewajiban dari ucapan la ilaha illallah. Yaitu kewajiban yang pertama adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ada, sebelum saya lanjutkan, ada seorang ulama besar, Abdullah ibn Wahab, yang dikenal dengan Ibn Wahab. Beliau pernah ditanya, alaysa qawlu la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah ucapan la ilaha illallah adalah kunci masuk surga? Maka beliau mengatakan, bala, la ilaha illallah miftahul jannah, wa ma min miftahin illa walahu asnan. Artinya, benar, ucapan la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Tetapi tidaklah ada kunci kecuali melainkan ada gerigi-geriginya. Fa idza ji'ta bi miftah lahu asnan futiha lak. Jika kamu datang dengan kunci yang terdapat gerigi-geriginya, lalu kamu mencoba membuka pintu dengannya, maka dibukakan pintu untukmu. Wa illam ta'ti bi miftah wa illam ta'ti bi asnan lam yuftah lak. Jika engkau tidak datang dengan kunci yang mempunyai gerigi-gerigi, tidak akan dibuka atasmu. Begitu juga ucapan la ilaha illallah. Sejuta kali kita mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak mengerjakan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah, tidak manfaat. Saya katakan sejuta kali. Atau semiliar kali. Orang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengerjakan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah, tidak akan manfaat. Nah, ini dari mana kita ambil ini? Nabi kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bersabda, "Faman laqita min wara'i hadzal haithi yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Lihat. Barang siapa yang kamu dapati di belakang dinding ini, seseorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah yakin dari hatinya. Ini salah satu syarat la ilaha illallah. Yakin dari hatinya, maka berikan kabar gembira dia untuk masuk ke dalam surga. Saya tadi ingin menyebutkan konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada tiga. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kita sholat karena Allah, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, meminta sesuatu, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, semua hanya kepada Allah. Meminta rezeki, anak, meminta kemudahan hidup, lancar rezeki, bisa bayar hutang, dapat jodoh, semua. Semua. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan perkara-perkara yang kecil sekalipun. Semua minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya konsekuensi yang pertama. Beribadah hanya kepada Allah. Siapa yang sholatnya riya karena manusia, berarti konsekuensi la ilaha illallahnya tidak mencukupi. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Barang siapa yang masih percaya kepada jin, kepada jimat, besi-besi tua, ya, kepada tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan berkah, maka pada saat itu tidak manfaat konsekuensi la ilaha illallahnya. Tidak manfaat la ilaha illallahnya. Siapa masih percaya kepada orang-orang pintar, dianggap bisa meramal, bisa mengetahui akan yang akan datang ataupun yang telah lalu, yang akan datang misalkan saya berumah di sini kira-kira cocok atau tidak, saya beli mobil ini atau motor second ini cocok atau tidak, ya. Maka siapa yang bertanya kepada orang makhluk bukan kepada Allah, ini tidak manfaat la ilaha illallahnya. Karena tidak paham konsekuensi la ilaha illallah. Dari sini para ikhwah sekalian, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka paham, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka harus menyembahnya kepada Allah. Ada sanksinya. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus memiliki sanksi atau memiliki kewajiban-kewajiban atas la ilaha illallahnya tersebut. Sholatnya tidak boleh kecuali karena Allah, ibadahnya kecuali hanya kepada Allah, seluruh macam amal ibadah. Itu yang tidak diinginkan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan orang-orang musyrik Quraisy. Allah berfirman perkataan mereka, "Aja'alal alihata ilahan wahidan?" Apakah kalian menjadikan sembahan-sembahan yang banyak sebagai satu sembahan? Ini aneh. Nah, ini pelajaran paling penting malam ini. Bahwa ucapan la ilaha illallah miftahul jannah, betul. Ucapan la ilaha illallah, siapa yang meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, betul. Tetapi yang mengucapkannya harus benar-benar dia mengerjakan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Di antaranya tadi, dan ini konsekuensi yang paling utama, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Konsekuensi yang kedua yaitu al-qiyad lahu wa ta'ah, tunduk patuh kepada Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus dia tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan Allah, baik berupa kewajiban ataupun kesunahan, maka dia tunduk patuh. Ya, dia harus mengakui itu perintah. Dia tidak boleh membantah, tidak boleh membangkang, tidak boleh membenci syariat Allah. Apabila itu larangan, maka dia hanya meninggalkan, tidak banyak bacot. Kenapa dilarang begini? Kenapa dilarang begitu? Tidak. Hanya langsung menjauhi. Seperti yang terjadi kepada para sahabat ketika peperangan Khaybar, sebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, "Kunna fi majaah," kata para sahabat, "Kami di dalam keadaan lapar yang sangat lapar." Kemudian fa'asabna humuran min humuril ahliyah. Kami dapat keledai piaraan. Kemudian disembeli, dimasak sampai selesai dimasak. Tinggal bagi. Fanada munadin, maka ada suara yang menyeru. Ada suara yang menyeru, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? "Wahai Rasulullah, kami lapar. Wahai Rasulullah, besok perang Khaybar." Tidak. Mereka langsung mengatakan apa? "Fa'akfa'naha," maka kami balik wajan tersebut, balik panci tersebut, tidak jadi dimakan. Ini yang benar-benar konsekuensi la ilaha illallah, teguh, tunduk patuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih mencari-cari celah sehingga yang haram dijadikan halal ataupun yang haram dianggap halal, maka ini orang konsekuensi la ilaha illallahnya kurang. Ketika riba dilarang, sudah diterima. Tidak dengan cara yang macam-macam. Agar tidak riba, berhutang, maka membeli barang dulu. Suruh beli barang. Nanti dijual kepada orangnya. Dengan yang lebih mahal. Oh, aku kadang mau utangin dengan riba, tapi aku jual barang. Sama saja. Ya. Disuruh beli barang dengan kredit, kemudian dijual barang lagi dengan cara cash. Dengan ditambahi harganya. Sama saja. Ini namanya riba. Dan akal-akalan untuk riba. Orang yang beriman, yang konsekuensi la ilaha illallahnya benar, maka tidak. Dia tunduk patuh kepada Allah. Perempuan, misalkan, mendapatkan syariat-syariat yang mungkin agak menurut sebagian orang yang tidak panjang akalnya, syariat-syariat yang Allah berikan sedikit merugikan kaum perempuan. Misalkan waris mendapatkan setengah dari satu bagian laki-laki. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya para perempuan adalah syaitan dalam hadis sahih. Kemudian misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa para perempuan adalah kurang akal dan kurang agama. Misalkan para perempuan juga harus menerima takdir dengan syariat Allah bahwasanya laki-laki diperbolehkan untuk poligami dan semisalnya. Maka orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia tidak membenci, tidak membantah, tidak mencela, tidak menghina, ya, syariat tersebut. Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, kami taat. Syarat la ilaha illallah yang ketiga yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. 1000 kali la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan tidak manfaat, itu pasti. Ya, 1000 kali la ilaha illallah tapi masih percaya kepada jimat yang digantung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung tamimah jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi masih mempercayai tukang ramal, baik tukang ramal yang akan datang disebut dengan kahin atau tukang ramal tentang berita-berita yang telah lalu seperti sesuatu yang hilang, tempat tersesat, mobil hilang, motor hilang, anak hilang, bini hilang. Kalau seandainya percaya kepada orang-orang yang mengabarkan seperti ini, maka pada saat itu tidak manfaat la ilaha illallahnya. Kalau seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih percaya kepada kekuatan ada yang mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak manfaat. Kenapa? Karena itu sebuah kesyirikan. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensi la ilaha illallah harus dilaksanakan sehingga ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-711. Ali bin Syumamah rahimahullahu taala qala hadarna Amr bin al-As radhiyallahu anhu وهو في سياقة الموت فبكى طويلا. Dari Ibnu Syumamah rahimahullahu taala berkata, kami pernah menghadiri Amr bin As radhiyallahu an ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, maka beliau menangis dengan tangisan yang panjang. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar, beliau menghadapkan wajahnya ke dinding. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang kita baca tadi. Wa huwa fi siyaqatil mauti fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Abu Ibnu Shumamah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kami menghadiri Amr ibn As dalam keadaan sakaratul maut. Lalu beliau, yaitu Amr ibn As, menangis dengan tangisan yang panjang dan memalingkan wajahnya ke dinding. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka anak laki-lakinya berkata, ya abatah, أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا. Anak laki-lakinya berkata, wahai bapakku, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan ini? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan ini? Apa kabar gembira yang disebutkan, yang dimaksudkan oleh anaknya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Amr ibn As radhiyallahu anhu termasuk penghuni surga. Amr ibn As radhiyallahu anhu termasuk apa? Penghuni surga. Itu kabar gembira yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn As. Fa aqbala bi wajhihi fa qala, maka Amr ibn As pun memalingkan wajahnya dan ia berkata, inna afdala ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya yang paling utama yang kita sediakan, persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itu yang paling utama. Nah, di sini nanti terdapat pelajaran menarik. Kebiasaan para sahabat. Kemudian beliau bercerita, "Inni qad kuntu ala atbaqin thalath." Aku pernah dalam tiga keadaan. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam minni. Yang pertama, aku pernah melihat bahwasanya tidak ada orang yang paling aku benci seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Amr bin As radhiyallahu anhu, kenapa beliau menangis? Dan bukankah beliau diberikan kabar gembira oleh anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diingatkan oleh anaknya. Wahai bapakku, kenapa engkau menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada engkau kabar gembira bahwasanya engkau dapat ini, engkau dapat ini, engkau dijanjikan surga, engkau dijanjikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menangis? Maka beliau mengatakan, "Wahai anakku, yang paling utama dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah ketika dalam keadaan sakaratul maut adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kenapa demikian? Karena aku pernah berada dalam tiga keadaan dan ini dosaku. Artinya Amr bin As radhiyallahu anhu takut kepada dirinya. Meskipun beliau diberikan kabar gembira, beliau pernah melakukan atau di dalam hidup beliau pernah terjadi tiga keadaan. Yang pertama, aku pernah merasakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang aku paling benci dibandingkan Rasulullah. Ini keadaan yang pertama yang membuat beliau takut meskipun tetap dapat kabar gembira. Yang kedua, wala ahabba ilayya min an akuna qadistamkantu minhu faqataltu. Yang kedua, dan aku sangat menyukai kalau seandainya aku mampu menguasai Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, maka aku akan bunuh dia. Ini keadaan yang kedua, perasaan beliau kedua, merasa berdosa. Meskipun setelah itu beliau bertobat masuk dalam agama Islam dan bahkan dijanjikan surga, tetapi beliau masih merasa takut dengan keadaan kedua ini, yaitu wala ahabba ilayya, tidak ada sesuatu yang paling aku sukai, yaitu ketika itu aku mampu menguasai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku bunuh dia. Ini perasaan kedua. Yang ketiga, falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Sungguh jika aku mati dalam keadaan seperti itu, maka niscaya aku menjadi penghuni neraka. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut bi yaminika fala ubayyika. Artinya, maka ketika Allah memberikan Islam ke hatiku, di dalam hatiku, maka aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, julurkan tangan kananmu, sungguh aku akan membaiatmu." Fabasata bi yaminihi yaminahu faqabattu yadayya. Artinya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangan kanannya dan aku pun memegang erat kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Malaka ya Amr? Ada apa engkau wahai Amr?" Katanya, "Mau berbaiat, kau malah menyakiti." Faqultu aradtu an ashtarit. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin memberikan syarat." Apa syaratnya? "Tashtaritu madza?" Aku ingin memberikan syarat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya apa? "Qultu an yaghfirali." Allah mengampuniku kalau aku membaiat engkau, Allah mengampuniku. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ama alimta?" Apakah engkau tidak mengetahui? Lihat indahnya Islam ya. annal islam yahdimu ma kana qablah, bahwasanya Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablah, dan amalan hijrah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma qablah, dan bahwasanya orang yang menaikkan ibadah haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana setelah itu beliau mengagungkan Rasulullah. Lihat ya. Ini pelajaran juga nanti saya akan sebutkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, makhluk yang paling cinta kepada Rasulullah adalah para sahabat. Maka kalau ingin mencontoh orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah para sahabat. Bagaimana, lihat Amr bin As mengatakan, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang paling aku cintai dibandingkan Rasulullah. Setelah beliau dulunya tidak ada seorang pun yang paling aku benci, subhanallah. Wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada seorang pun yang paling aku agungkan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla ainiya minhu ijlalan lah. Aku tidak sanggup untuk menatap wajah beliau dengan leluasa sebagai pengagungan dan pemuliaan terhadap beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bagaimana mereka mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Kalau aku ditanya bagaimana sifat Rasulullah, maka aku tidak sanggup untuk mensifatinya. Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu. Karena aku tidak pernah melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mata yang leluasa. Saking penghormatannya Amr bin As radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli jannah. Kalau seandainya aku meninggal dalam keadaan seperti itu, maka niscaya aku akan berharap menjadi penghuni surga. Thumma wallina asya'a ma adri ma hali fiha. Kemudian kami pun berlaku beberapa hal keadaan, aku tidak mengetahui bagaimana keadaanku di dalamnya. Fa idza ana mitu fala tusahiba fala tashabanni naihatun wala nar. Apa maksud perkataan beliau? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling aku benci, kemudian beliau menjadi manusia yang paling aku sukai, paling aku agungkan, paling aku hormati, maka aku berharap masuk surga. Tapi itu kan dulu. Ketika bertemu dengan Rasulullah, sekarang kita sudah beberapa tahun sudah berpisah dengan Rasulullah, beliau meninggal duluan. Ya. Aku tidak tahu keadaanku bagaimana sekarang, nasibku bagaimana, apakah masih seperti itu yang aku berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah gambaran takutnya para sahabat tentang keadaan dirinya, dan nanti kita akan pelajari beberapa pelajaran dari hadis ini. Fa idza ana mitu fala tusahibni naihatun wala nar. Jika aku mati, maka fala tashabanni, jangan sekali-kali menemaniku naihah, suara ratapan yang terlalu berlebih-lebihan, dan juga api. Maksudnya kalau beliau meninggal, maka pada saat itu dibawa ke kuburan, jangan memakai api obor, atau di kuburan-kuburan beliau diletakkan penerangan. Faida dafantumuni, jika kalian menguburkanku, fashunnu alayya turaba shannan, maka uruklah, ya, uruklah kepadaku tanah beberapa kali urukan. Thumma aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha hatta astanisa bikum wa anzura ma uraji'u bihi rusula rabbi. Kemudian setelah dikuburkan, setelah diuruk tanahnya, maka berdirilah kalian di samping-samping kuburanku. Ini pesan beliau sebelum meninggal. Selama berapa? Selama disembelih kambing dan sampai dikuliti, sampai dibagi-bagikan dagingnya. Berapa lama tuh? Kambing disembelih, dikuliti, dibagikan daging-dagingnya. Berapa lama kira-kira? Setengah jam ada? Hah? Satu jam. Nah, itu sunnah Rasul. Setelah dikuburkan, kemudian diuruk tanahnya, lalu setelah itu para pengubur dan juga penziarah yang mengantarkan mayat ke kubur berdiri. Selama itu. Sampai aku senang dengan kalian dan aku akan memperhatikan apa yang aku bisa jawab dari malaikat-malaikat sebagai utusan Allah yang akan datang bertanya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah ceritanya paham. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil pelajaran setelah salat isya. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi cerita yang ada pada hadis tadi adalah bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan sakaratul maut, maka beliau menangis. Kemudian ditanya oleh anaknya, kenapa menangis? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bahwasanya engkau akan mendapatkan ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, yang paling penting sekarang itu adalah persiapan kita. Bagaimana syahadat kita la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Karena aku dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama, beliau membenci Rasulullah. Beliau menjadikan Rasulullah adalah orang yang paling beliau benci. Dan kalau punya kesempatan untuk membunuh, maka beliau akan bunuh. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, setelah beliau benci, beliau menjadi orang yang paling disukai oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling disukai oleh beliau dan paling dihormati. Dan dengan seperti itu beliau berharap ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukankah dalam perjalanannya Amr bin As setelah mendapatkan kabar gembira tersebut, beliau mempunyai kehidupan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Oleh karenanya beliau takut untuk berhadapan dengan keadaan yang ketiga, yaitu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan beliau belum ada jaminannya. Makanya beliau memberikan kemudian sebuah pesan wasiat, kalau pas meninggal maka tidak boleh ada yang terlalu meratapi kuburannya, tidak boleh diberikan penerangan. Kemudian bagaimana tata cara menguburkan, dan setelah dikuburkan berdiri di sekitar kuburan beliau. Ini kira-kira makna dari hadis tersebut, dan insya Allah bisa dipahami ceritanya. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, seorang yang mengetahui hakikat dirinya, selalu dia dalam keadaan antara rasa harap dan rasa takut. Seorang yang mengetahui hakikat dirinya selalu dalam keadaan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap, berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan semestinya setiap muslim selalu dalam keadaan seperti ini. Rasa harap dan rasa takut. Tidak terlalu takut sehingga putus asa, tidak terlalu harap sehingga meremehkan maksiat dan melalaikan kewajiban. Pelajaran yang kedua, dari mana kita ambil itu? dari tangisannya Amr ibn Aus. Meskipun beliau diberikan kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga, tetapi beliau juga takut jangan-jangan amalan beliau tidak diterima. Bukan tidak percaya kepada Rasulullah dengan rasa apa, kabar gembira dari Rasulullah SAW tadi, bukan. Tetapi semestinya seperti itulah seorang muslim, antara rasa harap dengan rasa takut. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu persiapan yang paling utama setelah kematian adalah amal. Bukan harta, bukan juga jabatan, tahta, tetapi amal. Ini persiapan yang paling utama setelah kematian. Rasulullah SAW, ayyul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang paling cerdas, paling berakal? Nabi Muhammad SAW menjawab, aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas. Orang yang paling cerdas dari orang beriman adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, itulah orang yang paling cerdas. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Dan setelah kematian persiapannya tidak, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tetapi dengan amal. Bagaimana harta yang kita miliki jadi amal? Bagaimana jabatan, kedudukan yang kita miliki jadi amal? Itu yang kita persiapkan. Dari mana kita ambil pelajaran itu? Ketika beliau mengatakan, sesungguhnya yang paling dipersiapkan dalam keadaan sakaratul maut adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu yang paling utama. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa siapa yang bertaubat akan hapus seluruh dosanya. Siapa yang bertaubat dari kekafiran menuju Islam, maka segala dosa yang pernah terjadi dalam kekafirannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau segala maksiat yang pernah kerjakan sebelum dia bertaubat insaf kepada Allah, maka akan dihapuskan oleh Allah. Sehapus-hapusnya, tidak ada tersisa lagi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa tersebut tidak boleh, Pak. Kenapa? Satu, rahmat Allah luas. Yang kedua, tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang kafir. Ya. Kenapa dia boleh putus asa? Yang ketiga sebabnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran menarik bahwa taubat dari maksiat akan menghapuskan seluruh dosa. Seluruh dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak mempunyai dosa apapun. La dzamba lahu. Tidak mempunyai dosa apapun. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari perkataan beliau, perkataan Rasulullah kepada Amr ibn As. Apakah engkau tidak mengetahui wahai Amr? Islam menghancurkan sebelumnya. Hijrah menghancurkan sebelumnya. Haji menghancurkan dosa sebelumnya. Seperti itu. Taubat menghapuskan seluruh dosa, sehapus-hapusnya. Pelajaran yang selanjutnya, yang keempat kalau tidak salah, adalah bahwa hidayah dimiliki oleh hidayah yang memberikan hanya Allah. Asalnya Amr ibn As menjadikan Rasulullah orang yang paling beliau benci setelah diberi hidayah, menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling beliau cintai. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah ini, kalau kita, ini penting, terutama dalam permasalahan keluarga. Hidayah itu hanya milik Allah. Kalau kita berhadapan dengan seorang istri yang suka nusyuz, menyeleweng dari suami. Suami ngomong satu, dia nyerocos 100. Ya. Suami menasihati, dia malah marah-marah. Maka suami tugasnya cuma memberi nasihat. Hidayah tangan Allah. Apa faedahnya ketika kita meyakini hidayah di tangan Allah? Faedahnya kita sabar. Faedahnya kita bersandar selalu kepada Allah. Sama ketika kita menasihati anak, mendidik anak. Sudah didikan anak yang paling kuat pokoknya. Paling bagus. Tetapi ternyata Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan anaknya Kanaan. Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengislamkan pamannya. Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya. Maka hidayah di tangan Allah. Nabi Ibrahim bapaknya, hidayah di tangan Allah. Ya, bukan berarti satu kali dua kali selesai tugas kita sebagai orang tua. Enggak. Tapi ini membuat kita tegar dalam memberi nasihat kepada anak. Terus saja. Meskipun anak itu wangalnya kayak apa saja, terus beri nasihat. Karena hidayah tangan Allah. Kapan Allah bukakan hatinya? Selesai. Walau hanya dengan satu kalimat. Ya, walau hanya dengan satu kalimat. Hidayah tangan Allah. Lihat, istrinya Fir'aun beriman. Suaminya si Fir'aun mengaku Tuhan. Subhanallah. Jauh sekali bedanya antara langit dengan sumur. Ya kan? Baina sama wa sumur. Di antara langit dan sumur. Ya? Jauh sekali. Istrinya Rasul, suaminya Rasul, istrinya kafir. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Lut. Orang-orang kafir. Istrinya. Ya? Jauh sekali. Hidayah di tangan Allah. Yang ini membuat orang tua tegar, tidak mudah putus asa, dinasihati sedikit, enggak mau nasihati sedikit, tetap enggak mau, terus nasihati. Hidayah tangan Allah. Dan yang kedua membuat kita selantiasa bersandar kepada Allah. Kekeliruan kebanyakan manusia bersandar dengan kekuatan manusia. Entah itu harta, entah itu kekuatan jasmani, entah itu kekuatan tim kerja, planning, program, tapi lupa bersandar kepada Allah. Akhirnya disentil oleh Allah sedikit saja, sudah hancur rencananya berantakan dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena tidak bersandar kepada Allah. Maka memahami hidayah di tangan Allah itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Ya, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya ucapkan tadi, yang pertama kita akan tetap tegar, sabar, teguh, kokoh. Semakin berat ujiannya semakin teguh karena hidayah tangan Allah. Dan ini bukan hanya dalam perihal menasihati orang, dalam perihal kita mengerjakan kebaikan atau meninggalkan maksiat. Misalkan, saya ingin ninggalin maksiat deh. Misalkan orang-orang yang diberikan kekuasaan kadang-kadang tidak lepas dari permainan perempuan. Saya ingin meninggalkan maksiat deh. Maka dia berusaha dan hidayah tangan Allah. Ketika dia yakin hidayah tangan Allah, maka dia tetap berusaha. Saya mencari hidayah tangan Allah. Dan semakin dia menyatakan hidayah tangan Allah, maka semakin itu dia bersandar kepada Allah. Maka Allah akan ngasih nanti. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjuang di jalan kami untuk mencari hidayah, kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami. Kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Maka para ikhwah sekalian, ini kata-kata hidayah di tangan Allah itu indah sekali. Hidayah di tangan Allah itu kata-kata yang indah. Itu membuat orang tegar, sabar. Misalkan, saya beri contoh. Orang kebiasaan dulunya baca Quran. hafal Quran. Tapi kemudian luntur itu. Bagaikan orang turun, terjun dari gunung. Luntur, tidak kenal lagi Quran. Tidak pernah dekat lagi dengan Al-Quran. Jauh sekali. Dia mulai mencoba. Naik, susah naiknya. Ya, dalam artian, dia mencoba susah. Membiasakan kembali hidup dengan membaca Al-Quran susah. Mungkin sehari satu ayat sudah ngantuk. Sehari terus saja. Mungkin tersiok-siok. Dan hidayah di tangan Allah. Pada saat itu kita tetap berusaha dan bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Jadi perkataan hidayah di tangan Allah itu adalah membuat orang tegar, membuat orang bersandar kepada Allah. Dan itu yang diharapkan dari manusia oleh Allah. Sabar dan yakin dengan Allah. Problematika manusia dua. Tidak sabar, tidak yakin. Tidak sabar, tidak yakin. Meninggalkan maksiatkah? Mengerjakan ibadahkah? Selalu dihadapi dengan dua ini. Tidak sabar, tidak yakin. Nah, seperti itu. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Maka lihat. Amr bin As yang asalnya membenci Rasulullah. Karena hidayah di tangan Allah, Allah berikan Islam ke dalam hatinya. Akhirnya Rasulullah yang asalnya paling dibenci menjadi paling disukai. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Barang siapa yang ingin mengagungkan Rasulullah, maka contohlah para sahabat. Siapa yang mengaku cinta Rasul, contoh para sahabat. Karena para sahabat adalah sosok-sosok manusia yang paling mencintai Rasulullah. Tetapi tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu. Saking beliau mengagungkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Kalau ditanya, wahai Amr, hidungnya Rasulullah itu gimana? Beliau gak bisa jawab. Saking tidak pernah melihat dengan mata leluasa wajah Rasulullah. Saking mengagungkannya. Luar biasa. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan, ah, kami melakukan seperti ini karena kami cinta kepada Rasulullah. Maka lihat dulu, sahabat orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah, apakah mengerjakan sedemikian? Kalau tidak, berarti ini tidak. Nah, seperti itu. Kemudian, pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperbolehkan meratapi mayat yang terlalu berlebih-lebihan. Tidak diperbolehkan meratapi mayat yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, saya sebutkan sekarang. Contoh meratapi mayat yang terlalu berlebih-lebihan apa? Satu, menangis atas kematian si mayat lebih dari 3 hari. Hari keempat itu sudah terlalu berlebih-lebihan. Ya. Apalagi hari-hari selanjutnya. Yang kedua, contoh meratapi si mayat dengan terlalu berlebih-lebihan adalah memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, dan berteriak dengan teriakan ala jahiliyah. Ya. Dengan teriakan ala jahiliyah. Bagaimana teriakan ala jahiliyah? Ya, ya Allah, kenapa yang dicabut nyawanya si fulan? Kenapa bukan saya? Kenapa? Pokoknya berteriak dengan ala jahiliyah. Tidak terima dengan takdir Allah dan menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain dari meratap-ratapi terlalu berlebih-lebihan. Yaitu berkumpul-kumpul sepeninggal mayat untuk mengingat mayat dan mengembalikan rasa sedih. Berkumpul-kumpul untuk mengingat si mayat di rumahnya untuk mengulangi rasa sedihnya. Nah, ini tidak benar. Ya, ini termasuk daripada na'ihah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu alaihi sirbalun min qatiran." Seorang wanita yang terlalu meratapi, kalau dia belum bertobat sebelum meninggalnya, maka dia akan didirikan pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari aspal. Pakaiannya aspal. Ya. Panas. Meleleh tubuhnya. Karena berpakaian aspal. Dan memakai baju kurung yang penuh dengan penyakit kulit. Ini bagi yang bernaiah. Terlalu meratapi mayat. Ya, ini pada ikhwah sekalian. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, tidak boleh kuburan diberikan penerangan. Enggak boleh. Dilarang dalam hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Fala tashabanni naihatun wala nar. Kata Amr bin As yang beliau adalah murid Rasulullah, beliau mengatakan, maka janganlah kalau aku mati ditemani dengan ratapan-ratapan dan juga api sebagai cahaya di kuburanku. Pelajaran selanjutnya, kalau di zaman sekarang Pak, kadang-kadang menghiasi kuburan lebih daripada menghiasi masjid. Ya. Pian belum pernah kan melihat kuburan diberikan AC. Wallahi ada. Di negara kita, kuburan kemudian dibangun rumah, kemudian di AC. Jadi siapa yang ingin berziarah itu kada kepanasan. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Kalau seandainya memperbagus kuburan itu sunnah Rasul, sudah dari dulu Nabi Muhammad SAW memberitahukannya kepada kita. Kemudian, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bolehnya memberikan wasiat sebelum meninggal. Kalau aku mati, maka mayatku dikubur di sini. Cara penguburannya begini, begini, begini. Yang memandikan mayatku si ini, itu boleh. Ya, yang memasukkan mayatku ke dalam kubur adalah si fulan, si fulan. Nah, itu boleh. Ya. Bahkan terkadang sangat-sangat dianjurkan. Seperti ini, Amr bin As menganjurkan bahwa kalau seandainya aku mati, maka jangan ada yang terlalu berlebihan dalam meratapiku. Karena memang ada hadis yang berbunyi, "Al-mayyitu yu'adzabu bibuka'li ahli." Seorang mayat disiksa akibat tangisan keluarganya. Kalau ada yang bertanya, kok mayat yang salah, yang nangis keluarganya kok? Maka jawabannya, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya seorang mayat akan dikubur akibat tangisan keluarganya. Ini hadis sahih, sudah kita terima. Tetapi penjelasannya bagaimana? Kalau si mayat tidak memberikan wasiat atau membiarkan, kalau aku mati dibiarkan bahwa ada orang-orang yang berkumpul-kumpul, menangis-nangis. Kalau seandainya tidak diberi wasiat, sengaja ataupun dianggap sudah tahu, maka pada saat itu, para ikhwah sekalian, ini berdosa. Mayatnya berdosa. Mayatnya berdosa. Jadi pelajaran selanjutnya tadi adalah bahwa apa? Hah? Hah? Bolehnya memberi wasiat sebelum meninggal. Ya, bolehnya memberikan wasiat sebelum meninggal. Tapi ingat juga, untuk wasiat harta, lihat ya, wasiat harta. Tidak boleh kita berikan wasiat dari harta waris yang kita tinggalkan lebih dari sepertiga. Itu pun diberikan kepada selain ahli waris. Saya beri contoh, saya punya harta waris 100 juta. Sepertiga dari 100 juta berapa? 33 juta. Baik, 33 juta. Maka saya tulis, sebanyak sepertiga dari harta waris saya diberikan kepada anak yatim di depan rumah. Atau diberikan kepada anak angkat saya. Itu bukan ahli waris. Kalau sebanyak sepertiga harta waris saya diberikan kepada anak yang paling bungsu, nah ini tidak benar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fala wasiyata liwaris." Tidak sah memberikan wasiat kepada ahli waris. Tidak sah. Ya, memberikan wasiat kepada ahli waris. Ahli waris sudah ada bagiannya dalam Al-Quran. Yusikumullah fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthain. Allah mewasiatkan kepada kalian, yaitu laki-laki mempunyai satu bagian dibandingkan setengah bagian perempuan. Terus sampai ayat dalam surat Ali Imran yang menceritakan tentang ahli waris. Ahli Imran atau An-Nisa. Se-An-Nisa ya. Se-An-Nisa. Ya. An-Nisa berapa, Pak? 3-4. Nah, itu makanya tidak boleh ahli waris mendapat wasiat. Cuma ada permasalahan. Kejadian di masyarakat adalah orang tua melihat anaknya 4 misalnya. Ini saya berikan setengah atau ya setengah karena dia paling sulung. Ini saya berikan segini, ini saya berikan segini, saya berikan segini. Maka apakah itu disebut wasiat? Tidak. Karena itu hadiah. Tapi tergantung niatnya. Tergantung apa? Niatnya. Maka kalau hadiah harus rata antara anak-anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, hal yasurruka an yakuna fil birri sawa. Apakah kamu ingin anak-anakmu sama di dalam bakti kepadamu? Maka hadiahnya pun harus sama. Jadi hadiah yang diberikan orang tua di saat akhir-akhir hidupnya itu bukan disebut dengan wasiat. Boleh saja dia memberikan, tapi lihat niatnya untuk apa? Apakah untuk menghindari harta pembagian ahli waris? Makanya ini enggak boleh. Tapi kalau hanya memberikan hadiah, maka harus apa? Harus sama, harus adil. Ya, ini para ikhwah sekalian. Karena kadang-kadang orang tua kan berpikirannya, aduh kasihan tuh nang bebinian paling halus ha pulang. Sekolah belum selesai, baru kelas 3 SD. Ya. Kalau aku meninggal, siapa yang akan ngasih nanti biayanya? Maka pada saat itu, ya, orang tua punya inisiatif, dia bagi-bagi hartanya. Ini rumah, ini buat ini ladang, ini buat ini apa saja. Ini tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk menghindari pembagian harta waris, maka haram itu. Tapi kalau niatnya memang untuk memberikan hadiah, maka harus adil sama. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tata cara menguburkan mayat. Tidak boleh ditemani oleh ratapan-ratapan ataupun api. Karena dulu mungkin kalau malam dengan api atau kalau siang pun dengan api. Makanya tidak boleh dengan obor-obor, ya. Api yang ada di obor itu tidak boleh. Untuk apa diantar ke mayat ke kuburan ini tidak diperbolehkan. Ya, pakai perapen biasanya. Nah, ini termasuk dalamnya. Kalau seandainya ada kejadian di masyarakat termasuk dalamnya perapen. Enggak boleh ini karena dia api. Ya, ada enggak di masyarakat? Ah, enggak boleh itu. Terlarang. Ya. Terlarang. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sunnah Rasul ketika menguburkan adalah setelah proses penguburan, maka yang menghadiri penguburan berdiri di samping-samping kubur. Mendoakan orang yang telah dikubur tadi. Bukan berdoa kepada. Bukan. Mendoakan orang yang telah dikubur tadi. Kalau berdoa kepada itu syirik nanti. Mendoakan orang yang telah berkubur tadi. Berapa lama? Sekitar seseorang menyembelih kambing, kemudian dikuliti, kemudian dibagikan. Ya, sekitar 1 jam, 45 menit, setengah jam kalau cepat. Ya. Ini termasuk sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan si mayat. Apa hubungan hadis ini dengan bab ini yang terakhir? Yaitu kabar gembira. Anaknya kan berkata kepada Amr bin As, wahai Amr, kenapa engkau menangis? Bukankah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Dijanjikan surga, diampuni dosa. Nah, itu hubungan antara hadis dengan bab. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian-kajian kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, saya lupa. Di akhir hadis, beliau mengatakan, dan aku akan melihat. Apa yang aku bisa jawab dari pertanyaan para malaikat? Ini hadis menunjukkan bahwasanya ada pertanyaan kubur yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnatul qabr. Sebelum selesai salam kan kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, para ikhwah sekalian, bahwasanya ini hadis menunjukkan adanya pertanyaan dua malaikat, mungkar dan nakir. Ya, namanya nakir, bukan nangkir. Mungkar dan nakir. Gitu ya. Taib. Itu kira-kira yang bisa saya jawab, kita pelajari dan selesai walhamdulillah bab istihbabut tabsyir, bab anjuran memberikan kabar gembira. Jadi, adab seorang muslim berikan kabar gembira kepada kawannya. Jangan sedikit-sedikit ditakut-takuti. Nih, taulah ikam. Garing kayak ini, kawan kunang di sebelah sana, 3 hari, habis dah. Ya? Ini kabar buruk, ini tidak boleh. Tetapi berikan kabar gembira. Itu adab seorang muslim. Jadi misalkan kalau kita menjenguk orang sakit, gak apa-apa, sehat. Besok insya Allah sudah sehat. Nah, gitu. Jadi orang semangat. Orang punya rasa optimis. Orang punya rasa, husnudzon kepada Allah, pengharapan kepada Allah. Ya, jadi jangan diberikan malah kabar buruk, kabar gembira diberikan. Ini yang bisa kita ambil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya, 1, 2, 3, 4. Jadi malam Rabu itu adalah pelajaran akhlak, adab. Adab seorang muslim bagaimana dalam kehidupannya. Malam Selasa itu fikih. Malam Kamis tauhid akidah. Setiap pagi tafsir. Kurang apa lagi? Tinggal duduk aja kan. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan meluangkan waktu dan tidak bosan. Ya, tidak bosan terutama kepada yang berbicara. Setiap hari, setiap malam, hampir setiap malam kita bertemu. Kecuali malam-malam panjang. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ya. Nah. Ada yang bertanya? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Bu. Ya, Ustadz, ini yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan. Dalam hadis yang nomor 711, dalam kandungan hadis yang kedua itu kan, ini ada dibacang, disunahkan mengingatkan orang yang tengah menghadapi kematian untuk berbaik sangka kepada Allah. Ya. Juga membacakan ayat-ayat pengharapan dan juga hadis-hadis pengampunan di dekatnya serta menyampaikan apa-apa yang telah dijanjikan Allah bagi kaum muslimin. Yang ini tentang untuk membacakan ayat-ayat pengharapan itu, Ustadz, bagaimana? Apakah yang termasuk yang biasa selama ini kadang-kadang orang kalau sakaratul maut dibacakan mungkin surat Yasin atau mungkin boleh dibacakan ayat-ayat yang lain yang ada di Al-Qur'an gitu. Ya. Penjelasan. Ya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya Syekh Salim bin Ait al-Hilali ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan anjuran bagi siapa yang menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, maka diucapkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang pengharapan seperti tentang orang-orang yang bertobat, diampuni dosanya, tentang orang-orang yang dijanjikan surga, agar mereka punya rasa harap. Ya. Tetapi tidak disebutkan ayatnya apa, suratnya apa, yang penting ayat tentang pengharapan. Maka tidak boleh kita tentukan suatu ayat atau suatu surat dengan surat yang lain, tidak boleh. Kecuali dengan dalil. Adapun pembacaan surat Yasin, ya, maka ada hadisnya berbunyi iqra'u 'ala mautakum Yasin. Bacalah oleh kalian atas orang-orang yang mau meninggal surat Yasin. Maka ya hadis ini yang pertama Yang dimaksudkan mautakum bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang mau meninggal. Ya, mau meninggal. Yang kedua, hadis ini lemah. Tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai, diamalkan. Karena dia lemah. Adapun yang disebutkan oleh Syekh tadi bahwa anjuran untuk mengucapkan ayat-ayat pengharapan, hadis-hadis pengampunan, maka ayat apa saja yang berbentuk pengharapan tentang surga, tentang neraka, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, ya tidak ada batasan. Karena memang hadisnya juga tidak ada ayat atau surat yang membatasinya. Wallahu a'lam. Nah. Tafadhol. Ustaz, ketika meninggal, ketika selesai dikubur, biasa ada pembacaan riwayat hidup, kemudian berdoa dipimpin. Apa boleh, Ustaz? Ya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya tidak perlu riwayat hidup, sudah selesai hidupnya. Ya, tidak perlu. Itu nanti akan, kenapa saya katakan tidak perlu? Karena akan mengundang kesedihan. Seperti misalkan sebelum sholat jenazah, ada keluarga mayat datang, bahwasanya kami berterima kasih bapak saya telah di kaum muslim telah menghadiri untuk sholat jenazah beliau. Beliau adalah orang A. Mulai beliau adalah orang ini nggak perlu ini. Terima kasih, oke, boleh. Kemudian juga yang paling penting adalah bagi siapa yang mempunyai mayat masih ada tanggungan dengan siapapun, maka bisa berharapan dengan ahli warisnya. Maka ini yang paling perlu agar si mayat tenang dalam hidupnya, kehidupan dia setelah kematiannya. Adapun mengucapkan bapak saya adalah orang yang begini, tidak perlu itu. Pasti nangis nanti. Ya. Nah, itu yang disebut dengan na'yah nantinya. Naam. Ya itu tidak perlu ya. Tidak perlu jasirin di makam pahlawan. Memintakan maaf ya boleh, tidak mengapa, ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu lah menyebutkan riwayat hidup dan segala macam. Tidak ada. Bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Doa dipimpin, ini juga belum ada contohnya. Diperintahkan sendiri-sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, is'alu li akhikum as-sabat fa innahu al-an yus'al. Mintalah kalian untuk saudara kalian ketetapan hati. Sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Jadi kapan kita kuburkan selesai, datang dua malaikat. Kita masih ada di situ atau tidak ada? Ya, datang dua malaikat pada saat itu langsung ditanya. Makanya kita minta ketetapan hati dan itu sendiri-sendiri, tidak ada yang dipimpin oleh satu orang. Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kasih Mika. Ya. Terima kasih. Masih tata cara penguburan. Tadi dalam hadis yang kita bahas barusan itu kan berkeliling gitu loh. Nah, apakah tentunya sebagian ada yang tidak menghadap kiblat? Apakah itu boleh mendoakan tidak menghadap kiblat gitu loh? Makasih. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya iya. Tidak ada, bahkan dalam riwayat, bahkan dalam tata cara berziarah kubur, kalau kuburannya itu membelakangi kiblat, tidak perlu kita berdoa menghadap kiblat. Kayak misalkan kita berziarah kubur Nabi. Ingat ya, Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap kiblat, kita membelakangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghadap kuburan Nabi, kita membelakangi kiblat. Maka enggak perlu kalau seandainya kita berziarah kubur, kita berdoa menghadap kiblat, enggak. Cukup assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Samping assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Samping lagi assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, kalau seandainya kita ingin berdoa, Allahumma ighfirlahu warhamhu mu'afih mu'afahan, tidak mengapa. Tetapi tidak perlu menghadap kiblat. Jadi tidak mengapa kalau kita ini kan kuburan, kita berdiri di antaranya, tidak ada menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Yang paling penting itu di saat itu tekankan doanya. Wallahu a'lam. Dan sebentar, dan untuk permasalahan berdoa, apakah wajib menghadap kiblat? Tidak, itu hanya adab. Misalkan pesawat ulun menghadap ke sana. Ya, pesawat menghadap ke sana, membelakangi kiblat. Sedangkan orang yang bersafar, bepergian, baik dengan pesawat, dengan mobil, dengan bus, kereta, kapal, atau apa saja, maka dia dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena da'watul musafir, doanya orang yang bersafar itu kabul, mustajab. Nah, pada saat itu, kalau pesawatnya menghadap 180 derajat dari kiblat, maka pada saat itu kita tetap berdoa dengan menghadap ke pesawat. Tidak perlu kita berpaling. Ya orang nang dihiga, kenapa? Nak berdoa aja jadi. Tidak perlu. Ya. Jadi adab berdoa memang menghadap kiblat, tapi bukan wajib. Nah. Oh, di kuburan apakah boleh mengangkat tangan? Maka saya belum dapati ada riwayat mengangkat tangan dalam berdoa seperti itu. Nah, cuma mulutnya saja yang memintakan ampun kepada Allah untuk si mayat tersebut. Perihal mengangkat tangan dalam berdoa, asal hukum mengangkat tangan dalam berdoa adalah adab doa, dan dia hadisnya mutawatir. Apa hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir adalah hadis yang puluhan orang meriwayatkannya dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu mutawatir. Puluhan orang meriwayatkan dari berbagai macam, ada dari kelayan, ada dari pal enam, ada dari gambut, ada dari sana, ada dari sini, ya. Tapi mustahil mereka berdusta. Ini namanya mutawatir. Nah, begitu pula hadis mengangkat tangan dalam berdoa, hadisnya mutawatir. Puluhan sahabat berdoa meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa beliau mengangkat kedua tangan. Jadi boleh kita mengangkat kedua tangan. Cuma, nah cumanya ini. Di sana ada keadaan-keadaan yang Nabi berdoa dan tidak mengangkat tangan. Seperti ketika khutbah Jumat, beliau tidak mengangkat tangan. Yang kedua, setelah azan, beliau tidak mengangkat tangan. Setelah berwudu, beliau tidak mengangkat tangan. Ada beberapa hadis yang beliau mengangkat tangan ketika berdoa. Seperti istisqa, salat minta hujan. Salat seperti di Arafah. Seperti doa secara umum. Hah? Melempar jumrah, jumratul ula, jumrah aqabah, jumrah wusta. Berdoa. Ya. Berkunut, mengangkat tangan. Nah, ini menunjukkan ada amalan-amalan yang memang mengangkat tangan. Ya, itu yang kita ikuti, yang tidak mengangkat tangan lebih baik kita tidak mengikutinya. Dan para ikhwah sekalian, menyinggung tentang masalah doa ini sedikit terakhir sebelum kita tutup kajian, ada hadis yang berbunyi, hadis riwayat Tirmidzi, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling dimuliakan Allah dibandingkan doa. Dibandingkan doa. Kenapa? Allah sangat memuliakan orang yang berdoa karena fihi ajzud da'i wa qudratul mad'u. Di dalam doa itu terlihat jelas hamba yang berdoa, menadah tangan, meminta-minta, keadaan seperti itu yang Allah paling suka dari hamba. Di dalamnya terdapat lemahnya orang yang berdoa dan kuasanya yang didoai, yang dimintai, yaitu Allah. Dan itu yang Allah paling suka dari hamba. Makanya makhluk yang paling Allah benci adalah orang-orang sombong, congkak, yaitu yang tidak mau berdoa. Yang tadi saya singgung, sebagian manusia punya problem. Kalau sudah punya luas harta, tinggi jabatan, ya, lupa berdoa. Seakan-akan dia seperti manajemen hidupnya kayak Karun. Innama utitu ala ilmina indi. Yang aku dapatkan yang aku dapatkan dari kekayaan karena ilmuku, karena kepintaranku. Ketika seorang pedagang bakso ditanya, kenapa pian punya pedagang dagangan bakso cabangnya di mana-mana sampai hulu sungai ya cabang aja sih, Din. Kenapa? Ding, orang leha-leha aku begawi, orang santai-santai foya-foya aku, pokoknya aku dan aku, menyandarkan kepada diri sendiri. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang diberikan kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan jabatan, ilmu, bagus cantik rupa, kelebihan tinggi badan, kelebihan berat badan. Pokoknya aku aja. Ya. Cenderung diberikan kelebihan selalu cenderung untuk sombong dan congkak. Nggih, surah Al-Qasas ayat 78. Ada hadis riwayat hadis qudsi. Allah berfirman, ini perhatikan ya. Hubungannya dengan doa dan orang sombong tadi. Allah berfirman, "Ainal mutakabbiru?" Mana orang-orang yang congkak? "Anal malik," aku sang raja. "Anad dayyan," aku yang meminta pertanggungjawaban. Maka para ikhwah sekalian, banyak-banyaklah menadah kedua tangan. Punya permasalahankah? Tidak punya permasalahankah? Kekeliruan manusia, kapan dia terhimpit, sulit, banyak masalah, baru. Ya Allah. Isuk dikabulkan. Lupa sudah, Pak. Makanya kadang Allah tidak langsung mengabulkan. Itu hikmahnya. Ulun berdoa sudah selesai. 11 tahun berdoa agar dilamar orang. Kada ada juga orang lamar. Tinggal di hutan, kada ada yang lamar. Ya. Nah, para ikhwah sekalian, banyak-banyak berdoa. Karena di dalamnya terlihat sekali kita menghambakan diri. Allah yang paling berhak diibadahi. Itu yang sangat diinginkan oleh Allah terhadap kita. Wallahu'alam. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.